menggunakan akal istri, melengkapi akal istri untuk berpikir, membantu berpikir dan menimbang maslahat ataukah tidak pergi ke tempat tersebut. Jadi hikmahnya pergi ke tempat tersebut dipikir bareng, tidak hanya murni pertimbangan istri namun dilengkapi dengan pertimbangan dan sudut pandang suami. Kemudian hak suami yang kelima adalah ala tukhija syai'an min mali zawjiha illa bi'idznihi. Istri tidak boleh mengeluarkan dan membelanjakan sedikitpun harta suami kecuali dengan izin suami. Dan dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, hadatsana Muhammad ibn Muthanna, hadatsana Yahya ibn Hisham, qala akhbarani abi an Aisyata. Sesungguhnya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, mengatakan, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Di catatan kaki terdapat penjelasan tambahan, pelit dalam dengan kosakata syuh, orangnya namanya syahih, itu lebih keterlaluan daripada bakhil. Ya, bakhil dengan syahih itu di antara keduanya ada perbedaan. Ibnu Qayyim menjelaskan di Al-Wabil As-Sayyib, beda pelit dengan sebutan syahih dengan bakhil adalah as-suhbat yakunu qabla husuli. Pelit itu boleh jadi terjadi syahih, pelit dengan bentuk syahih itu boleh jadi terjadi sebelum dapat dan setelah dapat. Wa umama bima inda ghairi, akan boleh jadi itu terjadi padahal barangnya dan hartanya ada di tempat orang. Jadi ada orang itu pelit padahal bukan dia yang punya, namun dia pelit dengan milik orang lain. Jadi orang lain itu mendanjain di makan lain, gitu kok ini harusnya gak usah infak segitu, itu besar itu, padahal itu milik orang lain. Ada orang itu pelit terhadap milik orang lain, orang lain itu infak dimarahin, kan sayang duit segitu untuk diinfakkan, ya untuk infak jangan besar-besar, ada itu duit orang lain, duit tetangganya, duit tetangganya yang pelit dianya, yang pelitnya orangnya, malah dia yang pelit, yang punya duit itu gak pelit, yang ribut itu malah sebelahnya, itu infaknya kegedean segitu, gak usah banyak-banyak, gak usah gini, anakmu kan masih kecil-kecil, gini-gini, dan seterusnya. Jadi, malah yang pelit itu ya, orang lain. Gitu. Itu ya, pelit dengan kosakata syahih. Itu bisa saja sampai kondisi pelit dengan harta milik orang. Kan aneh ya. Kalau pelit punyanya duitnya sendiri ya wajar. Duitnya sendiri kemudian dia pelit. Kalau pelit duitnya uang, tapi ternyata ada memang banyak pelit ya, terhadap duit milik orang lain. Walbukhlu, sedangkan yang namanya bakhil itu pelit dengan harta miliknya sendiri setelah dia punya. Kalau sebelum punya tidak pelit. Dan itu harta milik dia sendiri. Kalau harta orang dia tidak ngurus gitu, ya nggak ngurus itu bakhil. Dia cuma ngurus hartanya. Kalau orang lain tidak masalah bagi dia. Ya, kemudian Hindun kembali ke atas, Hindun binti Utbah.